Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirdah. Maju itu yang di sana maju. Maju. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Itu kurang maju itu, hah, maju lagi di depan, di depannya Ami Abu Bilal itu, hah, maju barisan Usamah sampai Usamah tiga Usamah maju, hah. Barisan tiga Usamah itu maju semua. Nah. Ya, maju. Nah. Enggak usah suruh berdiri kok nanti, santai aja. Nah. Kalau suruh berdiri nah, enggak apa-apa antum ngumpet. Fa ya masyaallah ikhwah, rahimani wa rahmakumullah. Kajian kita di malam hari ini masih kita bacakan masail, faedah-faedah dari bab yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah, al-khawfu minasyirik, takut terhadap perkara kesyirikan. Pembahasan sebelumnya sampai kepada faedah yang keempat dari beberapa faedah yang diuraikan oleh al-muallif rahimahullah, sehingga sekarang kita masuk ke faedah yang kelima, al-khamisah. Disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullah, faedah yang kelima, al-khamisah, qurbu al-jannati wan-nar, dekatnya surga dan neraka. Ternyata surga dan neraka itu dekat. Sehingga di sana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adanya amalan-amalan yang dengannya seseorang akan masuk ke neraka Allah azza wa jalla. Dekatnya surga dan neraka dalam bab al-khawfu minasyirik diambil dari hadis yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah, man laqiyallaha la yushrik bihi syai'an dakhalal jannah. وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ. Barang siapa yang dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, sehingga tatkala dia wafat di atas tauhid, tidak melakukan amalan-amalan kesyirikan, maka Rasulullah SAW menyebutkan دَخَلَ الْجَنَّةِ, niscaya dia akan masuk ke dalam al-jannah. Sehingga amalan untuk seseorang masuk ke dalam al-jannah adalah istiqamah di atas tauhid. Kapan seorang mukmin dia istiqamah di atas tauhid hingga wafat dia tinggalkan perkara-perkara kesyirikan, Rasul akan menjamin dia akan dimasukkan oleh Allah azza wa jalla ke dalam al-jannah. Dan sebaliknya, wa man laqiyahu yushrik bihi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah azza wa jalla, niscaya dia akan masuk ke neraka jahannam. Sehingga surga dan neraka itu dekat. Di sana ada amalan-amalan yang kapan seorang mengamalkannya akan Allah masukkan ke dalam al-jannah. Sebaliknya ada amalan yang apabila seorang mengamalkannya dia akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka jahannam. Naam. Kemudian disebutkan oleh ma'alif rahimahullah, as-sadisah yang keenam, al-jam'u baina qurbihima fi hadithin wahid. Dikumpulkannya kedekatan al-jannah dan an-nar di dalam satu hadis, yaitu hadis yang tadi disebutkan, man laqiyallaha la yushrik bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yushrik bihi syai'an dakhala an-nar. Ini hadis yang terkumpul padanya sebab seseorang masuk ke dalam al-jannah dan sebab seseorang dipastikan masuk ke dalam neraka jahannam. Naam. As-sabi'ah yang ketujuh, annahu man laqiyahu la yushrik bihi syai'an dakhalal jannah. Belum membawakan faedah hadis yang tadi kita sebutkan, barang siapa yang berjumpa dengan Allah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, dia pasti akan masuk ke dalam al-jannah. Wa man laqiyahu, dan siapa yang bertemu Allah, yushrik bihi syai'an, menyekutukan Allah Azza wa Jalla, dakhalan nar, walau kana min a'badin nasi. Kata mu'allif rahimahullah, seseorang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala, niscaya dia masuk ke dalam neraka jahannam, walau kana min ab'adin nas, walaupun dia adalah seorang manusia yang paling taat dan gemar beribadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dia dari kalangan ubad, bal min a'badin nas, dari kalangan orang-orang yang gemar beribadah, bahkan yang paling banyaknya beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kapan melakukan kesyirikan, dia akan Allah masukkan ke dalam neraka jahannam. Sehingga inilah dalil yang dengannya al-mu'allif rahimahullah menyebutkan pada pembahasan ini bab, al-khawfu minasyirik, agar seseorang muslim siapapun mereka wajib untuk memiliki rasa takut terhadap perbuatan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang menyebutkan bahwasanya seseorang walaupun dari kalangan ahli ibadah, kapan dia melakukan kesyirikan niscaya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahannam, dan Allah tidak melihat amalan-amalan ketaatannya, ketaatan dirinya sebanyak apapun amalan ketaatan tersebut, adalah berdasarkan keumuman hadis-hadis dan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bahaya kesyirikan. Disebutkan hadis dan ayat Al-Quran yang menjelaskan, memberikan peringatan tentang bahayanya perbuatan kesyirikan, disebutkan dengan lafaz yang umum. Seperti hadis yang tadi kita sebutkan, man laqiyallah, siapa saja yang dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul tidak menyebutkan apakah yang berjumpa dengan Allah dari kalangan ahli kitab, apakah yang berjumpa dengan Allah dari kalangan orang-orang musyrikin, apakah yang berjumpa dengan Allah dari kalangan al-mu'minin, al-muttaqin, al-abidin, ahli ibadah. Sehingga keseluruhan dari jenis-jenis manusia siapapun mereka terkena kepada lafaz tersebut. Siapa yang berjumpa dengan Allah baik dari kalangan ahli ibadah ataukah selain dari mereka, apabila melakukan kesyirikan masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala nar, niscaya dia akan masuk ke neraka jahannam, wal iyadz billah. Naam. Kemudian faedah yang berikutnya, al-thaminah, yang kedelapan, al-mas'alatul 'azimah. Di dalam bab ini terdapat permasalahan yang besar yang layak bagi seorang muslim untuk perhatian padanya. Permasalahan yang besar yang dimaksud oleh ma'alib rahimahullah adalah su'alul khalili lahu walibanihi wiqayata ibadatil asnam. Permintaan al-khalil untuk dirinya, yang dimaksud khalil di sini adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, imamnya para hunafa, khalil Allah azza wa jalla sebelum Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim memintakan untuk dirinya dan anak-anaknya wiqayata ibadatil asnam, agar terlindung, terjaga, terpelihara dari perbuatan menyembah berhala-berhala sebagaimana kaumnya, yang mereka menyekutukan Allah dan memajang berhala-berhala, kemudian mereka sembah berhala-berhala tersebut. Nah, artinya Nabi Ibrahim saja itu memohon kepada Allah Azza wa Jalla perlindungan dari perbuatan kesyirikan. Dan beliau juga meminta perlindungan kepada Allah untuk anaknya. Sementara anaknya adalah dari kalangan Nabi Allah Azza wa Jalla, yaitu Ismail dan Ishaq alaihimas salatu wassalam. Apabila beliau dan anak-anaknya dari kalangan Nabi, beliau memohon kepada Allah perlindungan agar terjaga dari perbuatan kesyirikan, maka kita min babi aula, lebih utama lagi untuk mencontoh dan meneladani Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga hendaklah kita juga bersemangat, di samping mendoakan kebaikan untuk kita dan keluarga kita, juga bersemangat untuk meneladani Ibrahim, meminta perlindungan kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dan keluarga kita dari perbuatan kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan seseorang terselamatkan dari kesyirikan, amalan apapun yang diamalkan selama dia meninggal di atas tauhid, itu ada kemungkinan nantinya dari anak-anaknya ataukah keluarganya akan memberikan syafaat untuknya di hari kiamat. Naam. Sehingga Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian keluarga-keluarga mereka mengikuti mereka dalam perkara iman, Allah janjikan, kami, kata Allah, akan pertemukan mereka dengan keluarga-keluarganya. Dipertemukannya seorang ayah dengan ibunya, bapaknya, ataukah seorang anak dengan ibu dan bapaknya, seorang bapak dengan anaknya, bahkan dengan istrinya, keluarganya, sebagai karunia Allah Azza wa Jalla kepada ahli iman, ahli at-tauhid. Naam. Apabila ternyata dalam satu keluarga ada seorang yang musyrik, maka sang musyrik ini tidak Allah Azza wa Jalla kumpulkan bersama ahli iman. Bahkan syafaatnya ahli iman, seberapa besar amalan-amalan yang dimilikinya dan seberapa soleh dirinya, tidak akan bisa memberikan manfaat kepada keluarganya yang musyrik, walaupun itu adalah ibunya sendiri, walaupun itu adalah ayahnya sendiri. Karena ahli syirik tidak akan bisa mendapatkan syafaat dari ahli tauhid. Allah berfirman dalam ayat yang mulia, "Wala tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Tidak akan bermanfaat untuk mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat, menunjukkan syafaat ahli iman Allah haramkan untuk diberikan kepada ahli asyirik wal iyadzu billah. Sehingga ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah, memelihara keluarga-keluarga kita untuk terus berada di atas tauhid adalah tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga. Di samping memberikan nafkah kepada mereka dalam urusan dunia, juga memperhatikan mereka dalam perkara akidah, dalam perkara tauhid. Apabila ternyata dijumpai pada keluarganya ada amalan kesyirikan ataukah indikasi melakukan kesyirikan, maka tegurlah mereka, nasihatilah mereka dengan cara yang bijak, dengan cara yang hikmah. Ini ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Nanti akan disebutkan dalam babnya beberapa kisah dari sahabat Rasul yang menegur keluarganya dari melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Naam. Kemudian faedah yang berikutnya, faedah yang ke-9, yang ke-9, i'tibaruhu bihalil akthar liqaulihi rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Naam. Nabi Ibrahim alaihi salam menilai perbuatan kesyirikan adalah perbuatan yang berbahaya disebabkan karena melihat kebanyakan manusia. Nabi Ibrahim menilai perbuatan kesyirikan adalah perbuatan yang berbahaya sehingga beliau berlindung kepada Allah dari dosa kesyirikan dan memberikan dan meminta perlindungan untuk keluarganya dari perbuatan kesyirikan adalah disebabkan karena kebanyakan manusia melakukan perbuatan kesyirikan tersebut. Naam. Disebutkan di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-36. Setelah Nabi Ibrahim meminta perlindungan kepada Allah untuk dirinya dan keluarganya dari kesyirikan, beliau menyatakan, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala tersebut telah menyesatkan kebanyakan dari kalangan manusia. Berhala-berhala yang disembah dari selain Allah ternyata telah menyesatkan kebanyakan di antara manusia. Sehingga apabila melihat perbandingan antara ahli tauhid dengan ahli syirik di permukaan dunia ini secara totalitasnya, maka kita katakan ahli tauhid lebih sedikit dibandingkan ahli syirik. Ahli tauhid lebih sedikit dibandingkan ahli syirik. Menunjukkan ternyata dosa kesyirikan adalah dosa yang sangat banyak umat manusia terlena padanya. Beranggapan itu adalah perbuatan yang baik. Beranggapan itu adalah perkara yang seharusnya bagi seseorang untuk melakukannya. Bahkan dibela. Bahkan dibela. Wal'iyazubillah. Di zaman kita saat ini, perbuatan-perbuatan kesyirikan bahkan dijadikan sebagai sesuatu yang harus dilestarikan. Yang harus dilestarikan. Harus dijaga dari kepunahan. Dalam arti kata diharuskan bagi setiap masyarakat untuk berpartisipasi melestarikannya. Jangan sampai budaya tersebut sirna. Jangan sampai budaya tersebut sirna. Nah, yang lebih ironi lagi, perbuatan-perbuatan kesyirikan dengan label budaya di zaman kita saat ini dijadikan sebagai bahan untuk menarik minat-minat kaum muslimin agar mau menyaksikannya. Dikemas dengan alasan budaya sehingga menarik minat-minat seorang muslim agar mau melihat dan meneliti, demikian pula menyaksikan berbagai macam adat-adat kesyirikan-kesyirikan tersebut. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Seperti contoh budaya sedekah laut, ya kan, budaya sedekah laut dikemas sedemikian rupa, bahkan menggunakan pakaian-pakaian adat istiadat masyarakatnya, bahkan dipertontonkan sebelum datang hari H, disebar berbagai macam pengumuman-pengumuman, undangan-undangan, sehingga ketika datang hari H berjubel manusia melihat acara budaya tersebut yang jarang terjadi, mungkin setahun sekali ataukah mungkin beberapa tahun sekali. Nah, padahal yang dipertontonkan di hadapan mereka adalah perbuatan kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla yang dosanya lebih besar dibandingkan perbuatan zinanya seorang anak dengan ibunya, seorang ayah membunuh dan memenggal ibu dan bapaknya. Kalau dosa pembunuhan, selama pelakunya tidak menghalalkan perbuatan tersebut dan dia dikatakan dan dia masih berada di atas tauhid, dikatakan dosa tersebut adalah dosa besar yang dari sisi nasib pelakunya akan berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah berkehendak, maka Allah akan mengampuni dosanya. Apabila tidak, maka Allah akan mengazabnya, namun tidak sampai mengekalkan dirinya di neraka jahanam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Mungkin di zaman kita saat ini apabila kita mendengar ada di satu keluarga tega seorang anak memenggal ayah dan ibunya, beritanya sudah demikian rupa, ya kan, diekspos bahkan berhari-hari tidak putus, bahkan dari berbagai macam mas-mas media, baik elektronik ataukah mungkin televisi-televisi akan menayangkan kasus tersebut secara kontinu. Kasus tersebut diurai sedemikian rupa, sedemikian apik, dan digambarkan sedemikian menyedihkan. Nah, sehingga masyarakat yang melihatnya akan muncul emosinya, akan meluap emosinya, dan bahkan menegur anak-anaknya agar jangan sampai melakukan tindakan-tindakan tersebut. Pelakunya sudah diintimidasi, dicemooh oleh tetangga-tetangganya, bahkan keluarganya, bahkan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di ranah hukum pemerintah. Nah, namun berbeda halnya apabila seseorang melakukan perkara kesyirikan. Dengan perkara kesyirikan, si fulan melakukan penyembelihan dengan alasan ritual. Si fulan masih menancapkan patung yang dikenal dan diyakini dengan patung Dewi Sri sebagai seorang dewi yang katanya akan bisa memberikan kemakmuran terkhusus kepada para petani, akan menyebabkan tanaman-tanaman mereka menjadi subur, sehingga patung tersebut diarak sedemikian rupa, dilakukan berbagai macam ritual-ritual. Perkara-perkara tersebut teranggap sebagai sesuatu yang biasa. Subhanallah. Seorang ayah mungkin melihat anaknya mengenakan ikatan-ikatan yang identik di zaman kita saat ini dikenal dengan istilah jimat. Nah, jimat. Tahu itu antum apa jimat? Barang siji dirumat. Nah, jimat. Barang siji dirumat. Antum dapat satu, apa namanya, cincin. Harus dirumat, harus dirawat. Di malam-malam tertentu harus dimandikan dengan 7 kembang, dengan berbagai macam jenisnya. Disiram dengan 7 macam air dari sumur yang berbeda. Sumur di Gunung Lingge diambil, sumur dari sana diambil, sehingga diambil dari 8 atau 7 sumur yang berbeda, dicampur dengan 7 bunga yang berbeda-beda warnanya dan jenisnya. Kemudian dimandikanlah jimat tersebut dengan melakukan ritual-ritual yang khusus. Alasannya kalau las misal tidak dimandikan, maka jimat tersebut akan terbang. Akan terbang. Di zaman dulu saya masih kecil, itu sering kita melihat ketika terkhusus di waktu maghrib sampai isya dan setelahnya, itu terlihat terkadang ada keris, ya kan, terbang di angkasa. Di zaman sekarang ini walhamdulillah kejadian tersebut tidak pernah saya lihat, menunjukkan masyarakat kita sudah ngerti itu termasuk dari budaya yang tidak dibolehkan dan tidak boleh untuk dipercayai dan bahkan dilakukan. Nah, sudah makin pintar. Kalau di zaman dulu saya masih kecil, itu terlihat terkadang ada bahkan sampai terlihat 2 keris, satu berwarna merah, satu berwarna biru, ataukah yang misalnya terbang gak begitu jauh dari kepala kita. Kita tanya ke orang-orang tua kita, apa itu? Mereka akan mengatakan, oh itu sedang mencari tuan. Itu sedang mencari tuan. Karena tuan yang sebelumnya tidak merawatnya, sehingga keris tersebut akan terbang mencari tuan yang lainnya. Nah, ini sering terjadi, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Al-muhim, itu adalah perbuatan-perbuatan kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla yang menggerakkan jimat-jimat tersebut sehingga bisa bergerak, bisa terbang, bisa bercahaya, adalah iblis dan bala tentaranya asyaitan yang berupaya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin pernah kita mendengarkan kisah bagaimana Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menghancurkan berhala manat. Maka Khalid bin Walid mendatangi berhala tersebut kemudian menghancurkannya. Maka Khalid mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, "Hal ra'aita syai'an?" Apakah sebelum engkau menghancurkan berhala tersebut kamu melihat sesuatu? Khalid mengatakan, "Tidak ya Rasulullah." Maka Rasulullah alaihi salam mengatakan kepada Khalid, idzan, kalau demikian kamu belum menghancurkannya, kembali ke berhala tersebut dan hancurkan. Maka Khalid sambil menenteng pedangnya, menghunuskan pedangnya, memacu kendaraannya, mendatangi berhala tersebut, kemudian dijumpai ternyata juru kunci dari berhala manat sedang memuja, menyembah seorang wanita yang telanjang, yang hitam, dan mengeluh-elukannya. Maka Khalid ini pun menebas wanita tersebut sampai meninggal. Ketika mendatangi Nabi SAW belum menyebutkan tilka manat, itulah manat, jin yang ada di berhala manat yang menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita melihat ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, tidak ada di sana tempat-tempat yang dikeramatkan oleh orang-orang yang ngalap berkah ataukah mencari rizki ataukah mencari wangsit, melainkan di situ banyak terdapat suara-suara, bisikan-bisikan yang misterius. Yang misterius, seorang bertapa di pinggir pantai selatan, bertapa di gua pesisir pantai. Dia melihat ketika bertapa di gua tersebut adanya sosok yang berwarna putih, mengenakan sorban, kemudian memberikan kepada dirinya wangsit-wangsit, kamu harus demikian, kamu harus demikian. Ini semuanya adalah syaitan dan bala tentaranya yang berupaya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahli tauhid, mereka percaya hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak percaya kepada sekian banyak khurafat, benda-benda yang dikeramatkan, benda-benda yang diritualkan. Mereka menganggap itu adalah sebagai kesyirikan. Kapan seorang menggantungkan nasibnya kepada benda-benda tersebut, kita seorang muslim meyakini itu adalah perkara kesyirikan yang wajib diperangi, yang wajib untuk kita ingkari, karena itu adalah perbuatan yang sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Mungkin sebagian kita pernah melihat ataukah mungkin sering melihat, terkhusus ketika kita bertamu di tengah-tengah keluarga kita yang awam. Ketika kita bertamu, kita melihat di pelang apa namanya, pintu rumahnya ada aksara Arab. Yang kita yang sudah belajar bahasa Arab tidak paham apa artinya. Huruf jim, hamzah, ya kan? Ba, ha, dipajang sedemikian rupa dan indah, ditulis dalam keadaan berkotak dan tidak terlihat dan tidak jelas apa maksud dan arti dari lafad-lafad tersebut. Nah, al-muhim, ketika nenek kita tegur dan kita tanya kepada dirinya, wahai nek, untuk apa dipajang tulisan ini? Katanya, ini le, kalau semisal kita pasang di rumah, kalau ada maling dari luar tidak bisa masuk, ya, dia tidak tahu mana pintu rumahnya. Kalau ada maling di dalam rumah tidak bisa keluar, dia tidak tahu mana pintunya. Maling dari luar tidak bisa masuk, maling dari dalam tidak bisa keluar. Nah, berarti maling dari dalam itu sudah pernah masuk, ya kan? Cuman tidak bisa keluar dia. Nah, ini khurafat. Bahkan sekali lagi, saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri ketika seseorang hendak menancapkan tiang-tiang pasak rumahnya, didatangkan seorang ahli spiritual, kemudian diperintahkan untuk membacakan jampi-jampi. Bahkan tidak jarang rumah-rumah sebelum dipasang pondasi, dipasang di bawah pondasi rumahnya rajah-rajah mantra-mantra. Mantra-mantra tujuannya agar supaya rumah tersebut tidak mudah retak, tidak mudah terbakar, sangat kokoh, aman dari bahaya kemalingan, dan yang lainnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang sudah menggantungkan nasibnya ke sesuatu, maka dia akan Allah jadikan berserah diri dan pasrah kepada sesuatu tersebut. Ketika seseorang menggantungkan nasibnya ke benda-benda kesyirikan, maka dia akan berupaya untuk terus menambah benda-benda yang berbau kesyirikan tersebut. Dia tidak akan nyaman dirinya sebelum benda itu ada di sampingnya. Bahkan maaf-maaf saja, terkadang di satu kendaraan itu kita melihat banyak rajah-rajahnya. Banyak raja-rajanya di jok depan itu ternyata ditaruh demikian, alasannya agar supaya kuat ketika ada benturan dari depan. Di jok belakang ada lagi rajanya, supaya kalau semisal ada yang nabrak dari belakang itu bisa kuat. Kanan kirinya dipasang rajah. Bahkan sebelum dia mengenakan dan mengendarai kendaraannya, pada awal kali membelinya itu disiram dengan bunga sekian warna, air dari berbagai macam mata air yang berbeda, dan dibuat ritual-ritual. Tujuannya adalah agar supaya kendaraan tersebut itu mendapatkan kebaikan, terhindar dari petaka dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Bahkan di zaman kita saat ini dipercaya ada ayam yang ayam tersebut identik dengan bau-bau kesyirikan dari sisi peruntukannya. Ayam alasannya dari sisi kulitnya berwarna hitam, dari sisi bulunya berwarna hitam, matanya berwarna hitam, kukunya berwarna hitam, darah dan dagingnya juga berwarna hitam. Ayam apa itu? Hah? Ayam apa, siapa yang tahu? Ayam cemani. Ayam cemani itu ayam yang identik ada bau kesyirikannya. Ketika seorang tanya ke Mbah Dukun, alasannya anaknya sakit, katanya sembelihkan ayam, cari ayam cemani, disembelih, darahnya mungkin dioles-oleskan di ubun-ubunnya dan yang semisalnya, nanti kalau semisal dioleskan dia akan sembuh. Nah, ketika seorang belum dapat jodoh, datang ke Mbah Dukun, sembelih ayam cemani, nanti darahnya tersebut dibuat demikian-demikian, nanti ada wanita yang terpikat denganmu. Berbagai macam alasan-alasan kesyirikan yang keseluruhannya adalah perkara-perkara menyekutukan Allah Azza wa Jalla di dalam beribadah kepadanya. Ini ma'asyarat ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Kita melihat dosa kesyirikan adalah dosa yang paling banyak manusia terjatuh padanya. Demikian pula kita nasihatkan kepada para aba, para umahat, agar juga perhatian dengan anak-anaknya. Karena kita melihat di zaman kita saat ini, bahkan dari dunia perfilman, orang-orang musyrikin berupaya untuk menjejelkan keyakinan-keyakinan syiriknya. Keyakinan-keyakinan syiriknya. Dengan menampilkan tokoh karakter yang disukai oleh mereka, yang bisa melakukan demikian dan demikian, akan tapi dengan menggunakan mantra. Baru-baru ini Syekh Khalid Hafizahullah Ta'ala memberikan peringatan secara khusus dengan bahayanya satu game. Saya lupa nama gamenya. Al-Muhim, ketika seseorang melihat di game tersebut, sebelum game itu mulai masuk ke permainannya, maka diperlihatkan sang tokoh sebelum dia melakukan aksi-aksinya menyembah kepada berhala. Dia sembah berhala, lalu kemudian dia melakukan apa yang diinginkan oleh sang pemainnya. Ini adalah perkara-perkara yang merusak akidah kaum muslimin. Sehingga kita melihat anak-anak kecil sudah terbiasa dengan mantra-mantra, ya kan? Sudah terbiasa dengan mantra-mantra. Ya, disebutkan mantra-mantranya. Nah, disebutkan mantra-mantranya. Belum lagi dunia perfilman dari orang-orang non-muslim. Itu juga demikian, menjejelkan keyakinan-keyakinan kekufurannya di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dipertontonkan adanya dua tokoh yang saling berseteru. Satunya adalah dewa perwakilan dari Tuhan gelap, yang satunya dewa perwakilan dari Tuhan terang. Terjadi perseteruan yang demikian dahsyat. Ini keyakinan kekufuran, menafikan adanya keesaan Allah Azza wa Jalla di dalam mengatur alam semesta ini. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah, perkara yang perlu kita ingatkan. Di zaman kita saat ini demikian banyak musuh-musuh Allah menanamkan keyakinan-keyakinan kesyirikan bahkan kepada anak-anak kaum muslimin sedari dininya. Kalau semisal ajaran tauhid tidak kita ajarkan kepada mereka, sikap-sikap dan perbuatan mereka tidak kita awasi dengan sebenar-benarnya, maka dikhawatirkan nantinya virus-virus kesyirikan akan terjangkit di hati-hati mereka, sehingga mereka menjadi seorang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla wal'iyadzubillah. Ini masyarakat ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita bacakan masalah yang setelahnya, al-ashirah, masalah yang ke-10. Fihi tafsiru la ilaha illallah. Di dalam bab ini terdapat tafsir dari kalimat la ilaha illallah. Al-kama zakarahu al-Bukhari, sebagaimana yang disebutkan oleh al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Naam. Al-hadiyata asyarah, masalah yang ke-11. Fadilatu man salima minasyirki. Di dalam bab ini juga berisikan faedah, keutamaan seseorang yang selamat dari kesyirikan. Keutamaan seseorang yang selamat dari kesyirikan. Di mana seorang yang selamat dari kesyirikan akan dijamin, akan bahkan dipastikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah. Dia akan masuk ke dalam al-jannah. Naam. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang sebelumnya dari hadis Ibnu bin Malik, adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Dia akan Allah masukkan ke dalam al-jannah berdasarkan amalan apa saja yang dia amalkan. Akan dijamin dia akan pasti masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebabkan karena bahayanya kesyirikan dan pengaruh kesyirikan yang demikian berbahaya pada diri seorang muslim di hari ia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, maka disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la tusyrik billahi syai'an wa in quti'ta aw hurriqta. Jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun. Wa in quti'ta, walaupun tubuhmu itu dipotong-potong, dipaksa untuk menjadi orang yang musyrik, jangan mau kamu menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Aw hurriqta, walaupun tubuhmu itu dibakar hidup-hidup, dipaksa untuk melakukan kesyirikan, jangan mau melakukan kesyirikan tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya wajib bagi seorang untuk dia istiqamah di atas tauhid, walaupun mengharuskan dia terbunuh, dia tersiksa sebelum wafatnya, tersiksanya dirinya di atas tauhid dan wafatnya dirinya disebabkan karena membela tauhid, wafatnya dirinya dan siksaan dirinya sebagaimana siksaan dan wafatnya para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhum, ketika mereka mempertahankan Islam, mempertahankan tauhid sebagai ajaran Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika disiksa oleh kaumnya dengan berbagai macam siksaan, bahkan tubuhnya diarak oleh anak-anak kecil dari kalangan orang-orang musyrikin, diperlakukan sebagaimana mereka memperlakukan binatang-binatang yang hina, yang rendah. Naam, diarak oleh anak-anak kecil dan tidaklah keluar dari lisan Bilal radhiyallahu ta'ala anhu ketika menghadapi sekian siksaan-siksaan tersebut, melainkan kalimat tauhid, ahad, ahad, Allah adalah zat yang maha esa, yang membuat marah dan murka mereka orang-orang musyrik. Demikian pula keluarga Ammar bin Yasir, Yasir dan istrinya Sumayyah harus merenggang nyawa disebabkan karena mempertahankan kalimat tauhid ketika kaumnya memaksa mereka untuk menyekutukan Allah Azza wa Jalla, memuji berhala mereka, menghina dan mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. maka mereka mempertahankan keyakinan Islam mereka hingga wafatnya. Ketika Rasul melihat mereka dalam keadaan tersiksa, Rasul mengatakan kepada mereka, sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya janji untuk kalian adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Nanti disebutkan hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, dakhalal jannah rajulun fi dzubab wa dakhalan nara rajulun fi dzubab. Ada seseorang yang dia Allah masukkan ke dalam al-jannah disebabkan karena lalat. Ada pula sebagian orang yang Allah azza wa jalla masukkan dirinya ke dalam al-nar disebabkan karena permasalahan lalat. Ketika ada dua orang yang melewati satu kaum, kemudian ternyata sebelum mereka masuk ke kaum tersebut dipajang berhala mereka. Di samping berhala mereka diletakkan algojo-algojo yang memaksa dengan paksa setiap orang yang masuk ke kampung mereka diwajibkan untuk melakukan ritual penyembelihan kepada berhala tersebut. Satu orang di antara keduanya akhirnya dia mempertahankan akidahnya, mempertahankan tauhidnya, tidak mau menyembelih untuk berhala tersebut karena perbuatan kesyirikan, sehingga terbunuhlah dirinya. Dan Rasul mengatakan, dakhalal jannah, dia masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun temannya, ketika dia diperintahkan untuk menyembelih, melakukan ritual penyembelihan, dia mengatakan, saya tidak memiliki binatang apapun untuk melakukan penyembelihan tersebut. Maka algojo itu mengatakan, qarrib walau dzubaban, sembelihlah walaupun dengan seekor lalat. Maka dia pun mencari lalat, kemudian dia sembelih, dia peruntukkan untuk berhala tersebut. Kemudian mereka membiarkan jalannya. Rasul mengatakan, dakhala nar, dia Allah masukkan ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga di dalam bab ini berisikan tentang keutamaan seseorang yang terselamatkan dari perbuatan kesyirikan. Baik, masih ada sisa 1 menit. Nah, kita baca bab yang setelahnya. Ini bonus. Nah, bab ad-da'wah ila syahadati alla ilaha illallah. Bab setelah seseorang bertauhid, menyempurnakan tauhidnya, mu'alif rahimahullah menyebutkan adanya bab ad-da'wah ila syahadati alla ilaha illallah. Berdakwah menuju kalimat la ilaha illallah. Artinya ketika seorang sudah belajar apa itu tauhid, sudah mengerti apa itu tauhid dan lawannya kesyirikan, sudah mengamalkannya, sudah menyempurnakannya, maka di sana ada kewajiban yang lainnya, yaitu berdakwah kepada kalimat tauhid, memberikan peringatan kepada keluarganya, memberikan peringatan kepada kerabat-kerabatnya, kawan-kawannya dan manusia yang ada di sekitarnya tentang bahaya kesyirikan dan menganjurkan mereka untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah dakwahnya para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal'afu minkum wa akhru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu hafizakumullahu ta'ala.